الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kita telah sampai kepada ayat yang keempat dari surah At-Tariq di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa setiap jiwa tidak terlepas dari penjagaan dari kalangan para malaikat yang senantiasa menjaga hamba-hamba tersebut. Menjaga dalam artian memeliharanya dari hal-hal yang terjadi sehingga dia selalu sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau penjagaan yang sifatnya mengawasi apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, maka itu semua akan tercatat, kebaikan dan keburukan, dan semuanya akan disaksikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari catatan-catatan amalannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur. Maka hendaknya. Lam di sini lam al-amr. Lam al-amr. Yang menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Falyanzuril insan. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan. Mimma khuliqa. Dari apa dia diciptakan. Disebutkan dalam tafsir. Falyanzuril insanul munkiru lil ba'thi. Maka hendaknya seorang manusia memperhatikan, yaitu manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Berarti ayat ini diarahkan kepada mereka, orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia perhatikan. Mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, terkhusus orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan di kemudian hari, perhatikan proses penciptaan diri-diri kalian. Dari apa kalian itu diciptakan? خلق من ماء دافق. Ya. Diciptakan dari air dafiq. Air yang deras, ya, keluar dengan derasnya. Dan yang dimaksud di sini adalah mani. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini? Hendaknya manusia memperhatikan dari apa yang dia diciptakan. Sebutkan dalam tafsir, liya'lama. Agar kemudian dia mengetahui anna i'adata khalqil insan laysat as'aba min khalqihi awwalan. Bahwa untuk mengembalikan penciptaan manusia itu tidaklah lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali. Kita ini kan awalnya tidak ada, menjadi ada. Sehingga untuk dibangkitkan kemudian hari, ya lebih mudah. Materinya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, tinggal dihidupkan kembali. Nah, ya, mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada itu sulit. Ya. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mudah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan satu keputusan, Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai manusia, perhatikan diri kalian. Dari apa kalian itu diciptakan? Kalian diciptakan dari ma'in dafiqin. Dari air yang deras, yaitu mani. Itulah kondisi manusia. Di sini juga dari ayat ini kita mengambil ibrah bahwa tidak sepantasnya manusia itu menyombongkan diri. Siapa sih kita ini? Apa yang harus disombongkan lah? Kita asalnya dari mani. Mimma immahin. Dari air yang hina. Tidak bernilai. Masyaallah rahimakumullah. Lalu dari air mani tersebut terjadilah proses. Proses kehidupan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air ini, mani ini, yakhruju min baini sulbi wat taraibi. Air ini keluar dari di antara sulbi, ya, dan taraib. Khuliqa min maniyin. Sebutkan dalam tafsir, diciptakan dari mani munsabbin bi sur'atin fir rahim, ya. Yang mani ini itu dituangkan masuk ke dalam rahim seorang wanita bi sur'ah, dengan begitu cepatnya, proses yang sangat cepat. Yang air mani ini keluar, yakhruju min baini sulbir rajul wa sadril mar'ati. Keluarnya di antara sulbinya laki-laki, ya. Itu asal maninya. Dan bagian dada taraib wanita. Nah. Lalu kemudian terjadilah pertemuan. Lalu terjadilah proses di dalam rahim itu. Yang lalu kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Janin lalu mengalami proses dan seterusnya. Nah. Maka di sini yang zahir beliau yakni dalam tafsir muyassar ini disebutkan bahwa sulbi, ya, yang dimaksud sulbi yaitu sulbinya laki-laki. Taraib, taraibnya wanita. Menunjukkan dalamnya tempat keluar air ini. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa penafsiran sulbi sulbi rajul, taraib taraibul mar'ah, ini khilafu zahiril lafaz, menyelisihi zahirnya lafaz dari ayat ini. Sebab ayat ini itu masih menjelaskan tentang mani. ya. Yang mani ini itu berasal dari laki-laki, bukan wanita. Nah, sehingga kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa yang dimaksud di sini penjelasan tentang mani yang yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari bagian sulbi dan bagian dada laki-laki juga. Dari asalnya, dari situlah asal, lalu kemudian terjadi proses, maka muncullah mani. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumber awalnya dari mani tersebut itu berasal di antara sulbi dan dada laki-laki. Jadi tidak sedang menjelaskan taraibul mar'ah, dada wanita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, dan itu disebutkan sebagian ahli tafsir. Ya, sulbi itu punggungnya. Tulang sulbi maksudnya tulang punggung. Ya khuruju min baini sulbi wat taraib. Taraib itu jamak dari taribah. Taribah itu asalnya tempat kalung, ya, di dada. Jadi di bagian dada. Taraib. Nah. Namun mereka yang menetapkan bahwa sulbi, maksudnya sulbi laki-laki, taraib, taraib wanita, yang dimaksud oleh mereka bahwa terjadi pertemuan air mani. Jadi sama-sama punya mani. Mani laki-laki bertemu dengan mani wanita. Pertemuannya di rahim. Nah, pertemuannya di rahim wanita. Lalu kemudian terjadilah proses. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil ini yang disebutkan dalam tafsir ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu 'ala raj'ihi laqadirun. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, 'ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia itu dari kematiannya kembali kepada kehidupan, laqadir. Allah itu maha mampu, maha kudrah. Innalladzi khalaqal insana min hadzal ma'i, sesungguhnya yang menciptakan manusia dari mani ini, dari air ini, laqadirun 'ala raj'ihi ila al-hayati ba'da al-maut. Dialah yang maha kuasa untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi diingatkan hamba itu bahwa kalian itu hidup dengan mengalami proses. Dulunya kalian tidak ada. Sumber kehidupan kalian itu dari mani. Itu sumber kehidupan kalian. Lalu kemudian terjadi proses. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Lalu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah muncullah kehidupan. Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Sampai kemudian kalian terlahir ke dunia ini, sampai kemudian kalian dewasa. Siapa yang membuat seperti itu terhadap diri kalian? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian untuk menghidupkan itu, apa kesulitan bagi Allah Tabaraka wa taala? Jadi sama sekali tidak ada alasan bagi seorang untuk mengingkari adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab akal mereka. Yani buktikan secara akal. Ya, pikirkan dengan baik, kalian itu diciptakan melalui proses yang sebelumnya kalian tidak ada. Nah, untuk dikembalikan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kudrah untuk mengembalikan kalian. Kembalikan kapan? Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah merupakan hari yang yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Itu ciri-ciri hari kiamat itu. Ciri-ciri hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu adalah yauma tublas sarair. Hari tubla. Diujinya as-sarair. Rahasia-rahasia. Sarair jamak dari sarira. Diuji, diungkap, diketahui. Ini makna tubla. Ay tukhtabar wa tu'raf wa tukshaf. Disingkap. Ay yawma tukhtabaru sarairu fima akhfathu. Yaitu pada hari diungkapnya rahasia-rahasia. Diujinya berbagai rahasia-rahasia yang tersembunyi dari apa yang disembunyikan oleh jiwa itu. Wa yumayyazu salihu minha minal fasid. Lalu kemudian dipisah mana yang salih dari sarair itu dan mana pula yang fasid, mana yang rusak. Itu hari kiamat. Itulah tanda hari kiamat. Jadi rahasia-rahasia itu akan terungkap seluruhnya. Nah, kata Qatadah dan Muqatil, tublas sarair ay tukhtabarul a'mal, akan diuji amalan-amalan itu. Akan disingkap amalan-amalan tersebut. Dilihat yang baik, mana yang buruk, lalu dipisah. Masing-masing ada timbangannya. Ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Atha bin Abi Rabah mengatakan as-sarair fara'idul a'mal. Yang dimaksud dengan as-sarair yaitu amalan-amalan yang diwajibkan. Seperti puasa, seperti salat, seperti wudu, mandi, janabah. Fa innaha sarairu bainallahi ta'ala wa bainal 'abdi, karena ini merupakan amalan-amalan rahasia antara Allah dengan hamba. Ya. Itu akan diungkap. Sebab kalau tidak diungkap dan tidak diuji, boleh saja orang mengatakan saya puasa padahal dia tidak puasa. Saya salat padahal dia tidak salat. Saya mandi padahal dia tidak mandi dan seterusnya. Itu semua akan terungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, semua ada balasannya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ai fama lil insani min quwwah. Maka di saat itu manusia tidak punya kekuatan yadfa'u biha an nafsihi, untuk menolak dari dirinya. Untuk menolak pengujian amalannya enggak bisa. Semua manusia akan mengalami proses ini. Dan ketika mendapatkan kemudaratan, hasil yang buruk, wala nasir, tidak ada penolong. Wa ma lahu min nasirin yadfa'u anhu adzaballah. Dan dia tidak memiliki penolong yang mampu menolak siksaan Allah Subhanahu wa taala darinya. Inilah ciri-ciri hari kebangkitan itu. Jadi hari kebangkitan itu betul-betul hari pembalasan. Fakama tadinu tudan. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ketika seorang berbuat keburukan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kita sampai pada ayat yang ke-10. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.